Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala Syekh rahimahullah, qala Allah Ta'ala, yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Qala ay pada hari disingkapnya betis dan mereka dipanggil untuk sujud, tetapi mereka tidak mampu melakukannya. Mata mereka tertunduk, pandangan mereka tertunduk. Tarhaquhum billah, dan mereka diliputi oleh kehinaan. Padahal dan mereka dahulu dipanggil untuk sujud, tetapi mereka dalam keadaan mereka, padahal mereka dalam keadaan selamat. Ketika mampu, mereka diperintah, tapi tidak mau melakukannya. Dibalas pada hari kiamat nanti dalam keadaan mereka dipanggil jika disingkapkan betis. Disebutkan dalam sebagian tafsir, ini Allah menyingkap, nampakkan betisnya yang maha mulia yang tidak serupa dengan sesuatu pun. Mereka dipanggil untuk sujud, tetapi mereka tidak mampu. Qala Syekh rahimahullah, idza kana yaumul qiyamah وانكشف فيه من القلاقل والزلازل والأهوال. Tersingkap pada waktu itu semuanya, karena kegoncangan, karena kegemparan, dan karena kengerian. Mala yadkhulu tahtal waham, yang tidak pernah terlintas sedikit pun dalam bayangan manusia, dalam artian dalam benak mereka, tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa akan terjadi demikian dahsyatnya. Bahkan tanda-tandanya ketika masih di dunia sudah demikian dahsyat. Nah, Allah menggambarkan bagaimana seorang wanita-wanita yang mengandung, melahirkan seketika, kemudian mereka yang menyusui lupa dengan anak-anak yang pangkuan mereka. Kemudian Allah menyebutkan manusia dalam keadaan sempoyongan, dalam keadaan mereka seperti orang yang mabuk, padahal mereka bukan mabuk. Tapi karena adab Allah yang sangat sangat dahsyat. Wa atal bari, kemudian Allah yang maha mencipta makhluk datang li faslil qada' baina ibadihi, untuk memutuskan perkara di antara hamba-hambanya. Bagaimana dalam ayat yang lain bahwa Allah nanti akan datang. Nah, akan disebutkan bukan yang datang itu yakni hanya tanda-tanda, sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, tapi juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah juga nanti akan datang untuk memutuskan perkara di antara hamba-hambanya, dan tentunya dengan sifat dan kedatangan yang tidak sama seperti yakni makhluk-makhluknya. Wa mujazihim wa mujazatihim, dan akan membalasi mereka. Fakashafa an saqihil karimah, kemudian Allah menyingkap betisnya yang maha mulia. Allati la yushbihuha syai', yang tidak serupa dengan apapun. Semua yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat, perbuatan-perbuatan, tidak ada satupun yang menyerupainya, bahkan jauh dari apa yang disebutkan yang bisa disifatkan oleh makhluknya. Anta kama asmaita ala nafsi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian doa beliau, engkau ya Allah sebagaimana engkau menyanjung memuji dirimu. Nah, sebagaimana yang Allah tahu tentang dirinya. Allah mengajarkan sebenarnya menyebutkan sifat-sifatnya di dalam ayat-ayat dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana yang diterangkan oleh Allah, tapi tidak artinya menjelaskan kepada kita kaifiatnya. Maka ketika disebutkan dalam sebagian tafsir ayat ini, Allah menyingkap betisnya memang sebagaimana yang dipahami secara bahasa, tetapi dikatakan oleh para ulama, allati la yushbihuha syai', yang tidak serupa dengan apapun juga. Begitu pula sifat-sifat Allah yang lainnya. Nah, padam kaki, hadis, kemudian mata, telinga, jari, Allah Subhanahu wa taala Nah, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang menyerupainya dalam sifat-sifat tersebut. Ketika itu wara al-khalaiq min jalalillahi wa 'azamatih. Ketika itu makhluk, seluruh makhluk melihat sebahagian dari keagungan, kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ma la yumkinu ta'bir anhu, yang tidak mungkin untuk terungkap, tidak mungkin untuk diterangkan dengan kata-kata, tidak mungkin bisa dituliskan dalam bentuk uraian sepanjang seindah apapun. Fa yahina idzin yud'una ila sujudi lillah, maka ketika itulah mereka dipanggil sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayasjudul mu'minun alladzina kanu yasjuduna lillahi taw'an wa ikhtiyaran, maka orang-orang yang beriman, mereka yang betul-betul beriman, mereka menyanyi sujud, yang dahulu mereka di dunia sujud kepada Allah taw'an, sukarela, wa ikhtiyaran, dan memang pilihan mereka sendiri, digerakkan oleh diri mereka sendiri, bukan karena terpaksa. Wa yadhhabul fujjar, nah tentu jadi beda mereka yang dalam sujudnya ketika di dunia dalam keadaan berat dan dalam keadaan terpaksa, sebagaimana orang-orang munafik Allah sebutkan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, ketika mereka bangkit untuk sholat itu dalam keadaan berat dan malas. Nah, maka ketika di akhirat nanti, wa yadhhabul fujjaru wal munafiqun yasjudu, orang-orang yang fajir, orang-orang yang jahat, orang-orang yang durhaka, wal munafiqun, dan orang-orang yang munafik, yang dahulu di dunia mereka bersama kaum muslimin sujud tetapi dalam keadaan terpaksa, jauh terangkan tadi dalam ayat wa idza qamu ila sholati qamu kusala, sehingga mereka sujudnya pun dalam keadaan berat dan terpaksa. Nah, seakan-akan mereka berada di tempat sholat itu berada di atas bara api, inginnya cepat selesai, inginnya segera pergi. Liyasjudu fala yaqdiruna ala sujud, mereka akan mencoba untuk sujud tetapi mereka tidak mampu untuk melakukannya. Mereka tidak mampu untuk melakukannya. Watakunu dhuhuruhum kasayasil zafar, jadilah punggung-punggung mereka itu seperti punggung-punggung unta, anik sapi, datar, tidak bisa tertekuk. La yastati'una al-inhina, tidak mampu, tidak apa-apa mereka sanggup untuk membungkuk, tidak mampu untuk membungkuk, yakni merunduk untuk sujud. Wa hadzal jazaa', dan ini balasannya, min jinsi amalihim, adalah sebagai balasan atas perbuatan ini, sebanding dengan, sejenis dengan perbuatan-perbuatan mereka ketika di dunia. Fa innahum, karena mereka dahulu di dunia, kanu yud'auna fid dunya ila sujudi lillah, mereka di dunia diajak sujud, dipanggil untuk sujud kepada Allah, dan wa tauhidihi, untuk mentauhidkan Allah, wa ibadatihi, dan untuk beribadah kepada Allah, wa hum salimun, dalam keadaan mereka sesungguhnya sehat, dalam keadaan mereka mampu. Nah, la illata fihim, tidak ada cacat, tidak ada penyakit pada punggung mereka. Fa yastakbiruna an dzalika wa yabauna, mereka menyombongkan diri untuk melakukan sujud tersebut dan enggan untuk sujud tersebut. Fala tas'al yawma idzin an halih, maka jangan kamu tanya di hari itu nanti keadaan mereka. Dan mereka yang dahulu di dunia meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengerjakan larangan-larangannya, di akhirat akan demikian. Sebagaimana dalam ayat yang sudah lewat kita baca dalam surah Al-Mutaffifin. Nah, ketika mereka menghalangi diri mereka, yani dari ayat-ayat Allah, tidak mau mendengarnya, di akhirat pun mereka terhalang. Yang paling parah, mereka terhalang dari menyanyi Allah Subhanahu wa taala. Naam, kalla an rabbina yawma idzin an aqra'a rabbihim lamahjubun. Mereka terhalang, terhijab dari Allah ketika mereka di dunia menghalangi hati-hati mereka, menghalangi diri mereka untuk menerima hidayah. Qala wasu'u mahalihim, dan jangan tanya tentang kesudahan mereka yang buruk, tempat kembali mereka yang sangat jelek. Fa innallaha qad sakhita 'alaihim, maka karena Allah Subhanahu wa taala marah kepada mereka. Wa haqqat 'alaihim kalimatul 'adab, dan telah berlaku pasti untuk mereka kalimatul 'adab, siksaan, hukuman buat mereka. Wa taqatta'at asbabuhum, dan terputus hubungan-hubungan di antara sesama mereka, terputus hubungan-hubungan antara suami dan istri, pemimpin dan bawahannya, kekasih dengan yang dikasihinya, anak dengan bapaknya, semua terputus. Nah, orang-orang yang bahkan orang-orang yang diikuti, orang-orang yang dia jadi anggap sebagai anutan, sebagai yang pemimpin, sebagai orang yang diikuti, mereka justru berlepas diri kepada orang-orang, dari orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka menolak, mengingkari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti mereka. Nah, saling cela, saling caci, bahkan saling melaknat satu sama lain. Walam tanfa'uhum mudnadalah, dan tidak ada gunanya ketika itu penyesalan. Tidak ada lagi penyesalan. Kalau di dunia penyesalan itu seterlambat apapun, nah itu masih bermanfaat. Masih bermanfaat kalau kita dia kemudian menyesal itu, dia bertekad, dia berusaha untuk memperbaiki diri dan menyesal, benar-benar menyesal, itu masih bermanfaat. Seperti yang lewat, nah, mereka orang-orang yang ashabul jannah ini, mereka menyesal dan kemudian datang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala wala li'tidaru yaumil qiyamah, dan demikian pula i'tidar, mengajukan udur, mengajukan alasan pada hari kiamat nanti, tidak ada lagi gunanya. Banyak alasan seperti yang diterangkan oleh Allah dalam banyak ayatnya, mengatakan udur, tidak pernah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, tidak pernah datang kepada kami seorang yang memberi nasihat, tidak pernah turun kepada kami kitab, tidak pernah ada yang menegur, tidak pernah ada yang mengingatkan. Nah, tidak ada lagi gunanya. Nah, alasan yang demikian, saya tidak tahu, tidak ada lagi gunanya untuk mengatakan tidak tahu. Nah, qala fa bi hadha ma yuz'iju al-quluba 'anil maqam 'anil maqam 'ala al-ma'asi. Hal-hal yang seperti ini, kenyataan-kenyataan yang ini, subhanallah, mereka orang-orang para salafun salih yang turun kepadanya ayat-ayat Al-Qur'an, dan mereka 13 tahun bahkan mereka mendapatkan ayat-ayat yang seperti ini, yang berisi tentang azab, tentang ini hari kemudian, tentang Allah Subhanahu wa taala, betul-betul menguatkan iman yang ada di dalam hati mereka, sehingga betul-betul membuat hati mereka tertahan, membuatnya, mendorong hati-hati mereka berhenti dari perbuatan yang berada di tempat-tempat yang penuh dengan kemaksiatan, membuat mereka yujibut tadaruk muddatal imkan, membuat mereka terdorong untuk menyusul atau memperbaiki, yakni selama masih memungkinkan keadaan mereka untuk memperbaikinya. Ini keadaan ketika mereka mendengar, membaca ayat-ayat yang berisi tentang hari kemudian yang demikian dahsyatnya. Bahkan ketika dibacakan kepada dalam sebagian riwayat, dibacakan tentang Rasulullah membacakan kepada orang-orang Quraisy dan peringatan-peringatan menyebut tentang Ad dan Samud. Dan sebagian mereka yang mendengar bicara yang Rasulullah membacakan ayat-ayat tersebut menahan mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup. Dan mereka minta, demi Allah, kemudian dengan adanya hubungan kasih sayang kekerabatan antara mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Rasulullah jangan sampai terkena. Dilanjutkan, khawatir mereka akan terkena adab tersebut karena mereka meyakininya. Lebih-lebih orang-orang yang beriman, para sahabat Rasulullah SAW yang mereka beriman, kemudian mendengar dan membaca ayat-ayat tersebut. Tingkatan yang mereka pahami ini, keadaan-keadaan tentang kengerian, kedahsyatan akhir hari kemudian ini, bukan lagi sampai pada tingkatan ilmu yakin bagi mereka. Bukan hanya sekedar ilmu dan pengetahuan yang mereka tahu, tapi sungguh mereka betul-betul menyadari dan meyakini. Mungkin boleh dikatakan walaupun mereka belum melihatnya, tapi seakan-akan mereka sudah di dunia itu, sudah betul-betul melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Seakan-akan mereka ketika akan melangkah, ketika akan mereka mengayunkan kakinya, itu seakan-akan melihat di depan mereka ada surga dan ada neraka. Kemana akan dia bawa kaki tersebut? Akankah dia langkahkan ke neraka ataukah dia bawa ke dalam jannah? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.